La yata'ar, ya, la, berarti takdirannya la mithla Haitham. Tidak ada yang semisal Haitham. Lil madhi, bagi tunggangan ini. Wa la mithla Umayyah, berarti kan maksudnya kepada yang nakiro kan. La mithla Haitham. Ya, kalau ada yang bertanya, ini kan Haitham ma'rifah. Dia didofahkan kepada Haitham, harusnya ma'rifah juga, tidak. Misal adalah di antara isim yang mutawaghil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman. Meskipun diidhofahkan tetap dia mubham. Tetap dia nakirah. Wala mithla Umayyata, wala mithla Kisra, wala mithla Qaisara. Qaisara. Kemudian pada contoh tadi, qadiyatun la bahasan fiha laha adalah hadhihi, tapi hadhihi qadiyah. Qadiyah itu sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Hadhihi qadiyatun wala mithla. Wala mithla Abi Hasan laha. Wala mithla Abi Hasanin laha. Kenapa demikian? Li'anna mitla litawaghulihi fil ibham la yata'arraf fil idhafah. Karena misal, karena tenggelamnya dia ya di dalam keibhaman yang sangat, maka dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan idhafah kepada yang ma'rifah. Thumma hudhifa, setelah itu dibuanglah mudhafnya itu misal. Wa uqimal mudhafu ilaihi muqamah, kemudian didudukanlah mudhaf ilaihi pada maqamnya, pada kedudukannya tadi yang dibuang. Ya, misal. Wa amma, sudah cukup lah, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.